Saudara, banyak cara dilakukan untuk berdakwah dan mengajak orang lain kembali kepada jalan yang sesuai dengan tuntutan agama. Di Yogyakarta, seorang ulama agama rela menghabiskan waktunya belasan tahun untuk mengisi pengajian khusus bagi pekerja klub malam dan juga pemandu karaoke. Lebih dari 14 tahun, Gus Miftah menggelar pengajian di sebuah klub malam di Yogyakarta. Meski sering mendapatkan cemooh, namun Gus Miftah tetap nekat membuka kelas pengajian dan berdakwah bagi para pekerja di tempat hiburan malam. Dakwah dan belajar mengaji yang dilakukan oleh Gus Miftah tidak sia-sia. Tidak sedikit beberapa pekerja di klub malam bertobat dan kembali menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama. Setelah 14 tahun, Gus Miftah sampai saat ini masih belum berpikiran untuk berhenti berdakwah di tempat hiburan malam. Teman-teman kafe, teman-teman LC itu yang sempat japri saya waktu itu SMS, kok rasanya pengen ngaji ya, tapi nggak tahu di mana. Sementara kalau mereka berkumpul dengan majelis taklim di luar itu lebih banyak madorotnya, mereka dipandang sebelah mata. Apalagi teman-teman yang bertato, telinganya tindian dan lain sebagainya, itu jadi fitnah. Terus, masa sih kami nggak punya kesempatan yang sama untuk dapat dekat dengan Allah? Saya memutuskan untuk jemput bola, untuk mendatangi tempat-tempat seperti itu.